Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Mutia Hafid hari ini bisa kembali menemani Anda dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarok bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kalau di episode-episode sebelumnya kita sudah membahas ayat pertama hingga 18 dari Surah Al-Mulk, hari ini kita akan mulai dari ayat 19 insya Allah hingga ayat 24 nantinya, yang berisikan mengenai kekuasaan Allah yang dicerminkan melalui terbangnya burung-burung. Pemirsa, nanti akan dibahas lebih jauh oleh Bapak Quraish Shihab. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu, kita sama-sama sapa Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Baik, untuk lebih lengkapnya kita akan mempelajari lebih jauh ayat 19 insya Allah hingga 24 ya Pak Quraish. Silahkan langsung Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episode yang lalu kita sudah menguraikan sedikit tentang ayat 18. Di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad kadzdzabal ladzina min qabli fa kaifa kana nakir. Orang-orang yang hidup sebelum masyarakat yang ditemui oleh Nabi, banyak di antara mereka itu yang mendustakan ajaran-ajaran Tuhan. Yang hidup pada masa Nabi pun, masyarakat Mekah ketika itu, dan hampir seluruh masyarakat umat manusia dimanapun, juga mendustakan, mengingkari tuntunan-tuntunan ilahi. Di sini pada ayat 18, mereka yang mengingkari itu dikecam karena mengabaikan tanda-tanda dan bukti-bukti tentang wujud dan kuasa Tuhan. Yang diangkat pada ayat 19 ini, salah satu dari bukti kuasa Tuhan itu, yakni firman-Nya, awalam yarau ila tairi fawqahum safati wa yaqbidna ma yamsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Kita lihat awalam. A itu artinya apakah, waw itu artinya dan, lam itu artinya tidak atau belum. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, dia akan berkata apakah dan mereka tidak melihat. Nah, di sini lantas canggung, apakah dan mereka tidak melihat. Karena itu ulama-ulama berkata di sini ada kata yang didahulukan dan ada kata yang dibelakangkan. Itu maksudnya apakah mereka buta dan tidak melihat. Buta apa? Gak melihat. Apa yang harus dilihat? Ila tairi fauqahum, ke burung-burung yang terbang di atas mereka. Ini berarti ayat ini mengecam mereka yang tidak memperhatikan keadaan burung yang terbang untuk menarik dari perhatiannya itu pelajaran. Yang pertama apa? Ini pasti ada yang mengatur, yang menguasainya. Dan sedemikian hebat penguasa itu sehingga burung ini tidak jatuh. Nah, yang kedua yang sering dilupakan, mestinya engkau wahai umat manusia, apalagi umat Islam yang turun ayat ini untuk mereka, mestinya kamu dapat mempelajari mengapa burung itu bisa terbang, supaya dengan mempelajari mengetahui rahasianya, siapa tahu kamu juga bisa terbang, ya kan? Itu yang mempelajari ini bukan kita nih, orang lain. Kita akan lihat sebentar. Awalam yarau ila tairi fauqahum safati wa yaqbitna. Safat itu kita lihat adalah kata yang menunjukkan pelaku. Safat artinya mengembangkan sayap. Yaqbidna itu artinya mengepakkan sayap. Kita lihat lagi. Pelaku safat, yaqbidna kata kerja. Itu ada bedanya. Saya beri contoh. Penyanyi dan menyanyi. Siapa penyanyi di sini? Kemarin kita ada penyanyi ya. Tapi siapa yang tidak bisa menyanyi di sini? Semua kita bisa menyanyi. Nah, penyanyi itu yang profesinya, yang sifatnya, keadaannya selalu seperti itu. Tapi yang menyanyi, kata kerja, itu hanya yang sekali-sekali menyanyi. Nah, ayat ini berkata, burung itu selalu mengepakkan, membentangkan sayapnya, dan sekali-sekali dia mengepakkan sayapnya. Apa artinya ini? Allah subhanahu wa ta'ala ingin menggambarkan bahwa tanpa mengepakkan sayapnya, burung bisa berada di udara. Ya kan? Selalu bisa berada di udara. Itu seperti orang berenang. Kita di dalam air harus menggerakkan tangan untuk bisa berada di air. Tidak harus ya. Tetapi kalau mau bergerak pergi ke tempat lain, ya kita perlu menggerakkan tangan. Nah, ini tritinya Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di sini, demikian itu keadaan burung, dia tidak jatuh walaupun tidak mengepakkan sayapnya. Siapa yang menahan dia supaya tidak jatuh? Sini Allah subhanahu wa ta'ala melalui suatu sistem yang ditetapkan Tuhan. Dia menciptakan burung, dia menciptakan bentuk burung, dan dia menciptakan sistem di udara sehingga burung bisa terbang. Hampir semua burung bisa terbang. Ada enggak burung yang tidak bisa terbang? Enggak ada. Ada burung unta. Itu burung unta tidak bisa terbang. Ya. Tetapi hampir semua burung, burung unta terlalu berat, bisa sampai 136 kg. Burung yang terkecil itu katanya ukurannya 5 cm. 5,7 cm. Semua bisa ini. Tuhan menciptakan bentuk burung itu sehingga ringan, menciptakan sayapnya begitu kuat, memberi kemampuan jantungnya yang sangat prima, pernafasannya, sehingga dia bisa terbang. Ini bukan terjadi kebetulan. Pasti ada yang menciptakannya, pasti ada yang mengaturnya. Hai manusia, pelajari itu supaya engkau sampai kepada keyakinan tentang wujud Tuhan. Yang kedua, pelajari itu supaya engkau juga bisa terbang. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safati wa yaqbidna ma yamsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tuhan Maha melihat segala sesuatu, termasuk melihat burung yang kecil ini yang terbang dan memberinya kemampuan untuk itu. Ada manusia-manusia yang angkuh, berkata saya mampu. Ingat itu orang berkata tenggelamnya kapal Titanic. Ya. Itu kan yang buat dia ini tidak mungkin tenggelam. Walaupun apa yang terjadi. Akhirnya kan tenggelam. Di sini Al-Quran berkata, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Hey, siapakah dia yang remeh itu, yang menjadi pembela kamu, yang bisa menghalangi kamu dari ketetapan Tuhan? Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Siapa yang bisa bela? kamu anggap diri kamu kuat, sekuat-kuat kamu, kamu itu remeh. Itu kata hadza ini. Ini kan itu penghinaan ya. Yang kayak gini, aman. Siapa? Yang ini yang bisa membela kamu menghadapi kehendak Tuhan. Tidak ada. Inil kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kafir itu terperdaya dan angkuh. Dia merasa dirinya kuat. Dia merasa oke. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Hey, siapa yang remeh ini yang bisa memberikan kamu rezeki apabila Tuhan menghalangi sebab-sebab rezeki itu kepada kamu? Rezeki itu kita sudah pernah bahas bermacam-macam rezeki. Yang jamin rezeki itu Tuhan. Dia siapkan segala sesuatu di permukaan bumi ini. Itu jaminannya. Tinggal Anda cari. Siapa yang bisa memberi kamu rezeki? Makanan yang kita sudah mau makan sudah masuk di mulut kita, bisa dimuntahkan. Ibu-ibu yang siapkan makanan untuk anak dan bapak sudah siap, bisa diambil kucing. Tidak ada yang bisa jamin. Ini hal-hal kecil yang diingatkan. Kita ini tidak punya kuasa. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwin wa nufur. Tetapi sayangnya orang-orang yang kafir itu lajju, masuk menelusuri fi di wadah. Jadi dia masuk dalam wadah apa? Keangkuhan dan ketidakpedulian, keengganan. Angkuh. Kalau sesuatu sudah masuk dalam wadah, oh itu sudah sulit keluar. Balajju fi utwi wa nufur. Baru dia katakan, afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Saya jelaskan dulu. Mukib itu artinya jatuh. Ada orang jalan lantas jatuh kena mukanya itu. Kira-kira waktu dia terjatuh dan mukanya kena lantai, dia bisa jalan waktu itu. Kalaupun dia bangun, yang pertama dia hadapi, dia bakal gelap matanya, tidak tahu arah. Ya kan? Yang kedua, tidak semua potensinya dia dapat gunakan. Harus bangun lagi nih. Mungkin waktu dia terjatuh itu sadar, dia lihat ada orang, dia tertawa. Sebenarnya tertawanya itu menertawakan dirinya supaya orang lain tidak tawa, menertawakan dia. Jadi pikirannya sudah. Allah memberi contoh. Ini orang yang berjalan, terjatuh, terjerembab wajahnya ini. Jalan di jalan yang berliku-liku. Apa itu yang lebih baik? Lebih mampu memperoleh petunjuk, ataukah orang yang jalan dengan tegak lurus dan jalannya lagi di jalan yang lebar? Sirat itu artinya lebar dan lurus. Kira-kira yang mana nih yang berjalan lebih? Oke. Orang ini salah satu perumpamaan. Orang yang menggunakan semua potensi yang dianugerahkan Allah kepadanya, itu akan berjalan bagaikan seorang yang berjalan tegak lurus dan di satu jalan yang lebar, lurus lagi jalannya. Kalau yang tidak mendapat petunjuk Tuhan, itu bagaikan seorang yang berjalan sambil dia terjatuh, tidak tahu arah, jalan. Ini salah satu makna ayat ini adalah Allah ingin menggambarkan bagaimana keadaan seorang yang hanya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan yang percaya kepada banyak Tuhan. Yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa hanya mengikuti tuntunan Tuhan itu. Ya kan? Yang percaya pada banyak Tuhan, dia akan bingung, saya ikuti ini atau itu. Itu sebabnya di ayat yang lain ada yang mirip maknanya dengan ayat ini. Di sana Allah berfirman, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun, ya. Wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala qulilhamdulillah. Allah membuat perumpamaan. Kita permudah perumpamaan Tuhan ini. Ada satu orang bekerja pada banyak tuan. Tapi tuan ini bertengkar terus. Satu pembantu di rumah, ibu berkata kerjakan ini. Belum selesai dikerjakan, anak berkata ya kerjakan ini. Belum selesai ini, anak yang ketiga udah marah. Kira-kira bagaimana ini, bingung atau tidak? Ya? Tapi kalau dia cuma mengikuti satu tuan, jangan ikuti kecuali saya. Oh itu dia tenang. Nah, beginilah orang ini tadi. Allah memberi perumpamaan satu orang yang taat patuh kepada sekian banyak orang yang akhlaknya buruk. Oh itu bingung. Itu seperti orang yang berjalan yang tidak tahu arah. Yang mana sih? Ibu ke atas setrika baju itu, anak sudah teriak siapkan sarapan. Itu bingung. Daripada begitu, serahkan diri Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, huwa, dia Allah yang memelihara burung, yang memberi dia kemampuan terbang, dia yang memberi kamu rezeki, dia yang memberikan kamu pembelaan, dia itu, Allah itu, itulah yang menciptakan kamu. Ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Dia yang menganugerahi kamu aneka potensi. Potensi-potensi itu disebut di sini yang terpenting. As-sam'a wal absara, pendengaran, penglihatan, dan hati, aneka. Kita lihat dalam Al-Quran, ketelitian Al-Quran. Selalu Al-Quran menggunakan kata as-sama tunggal. Tetapi kalau absar, penglihatan, selalu dia gunakan jamak. Selalu kalau ini bergandengan, yang didahulukan adalah pendengaran, baru penglihatan. Kenapa itu? Kita lihat. Kalau sekarang saya duduk di sini berbicara, apa yang saya ucapkan itu, yang di depan saya, ibu-ibu yang di depan saya mendengar. Ibu dengar juga. Ibu dengar juga. Mutia sebelah sini dengar juga. Di sana dengar juga, belakang dengar juga. Yang didengar itu sama atau tidak? Sama. Sama. Yang ibu lihat pada saya bagaimana? Sama. Beda-beda. Yang di sini sama. Mbak Mutia lihatnya apa nih? Sudah berbeda. Yang di sana berbeda. Yang di belakang tidak lihat muka saya. Kalau begitu, penglihatan selalu berbeda-beda. Karena itu Al-Quran menggunakan pendengaran dan penglihatan. Penglihatan, pikiran juga begitu. Apa yang saya pikirkan, oh ini begini. Yang lain boleh jadi punya pikiran yang lain. Wal af'ida, al-af'ida itu jamak fu'ad. Fu'ad itu hati yang bertanggung jawab. Hati yang memiliki tanggung jawab. Hati itu bermacam-macam atau tidak? Hati manusia aja bermacam-macam, sekali senang, sekali susah. Apalagi hati orang banyak. Al-Quran ingin menggambarkan, hei, ketahuilah, Allah itu yang memberikan kamu potensi untuk mendengar. Potensi itu apabila semuanya menggunakannya, semuanya akan dengar sama. Tapi begitu dia pikirkan, begitu dia lihat, maka itu bermacam-macam. Pikiran bermacam-macam, hati bisa bermacam-macam. Ada orang senang pada ini, si B benci. Karena memang hati bermacam-macam. Ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Ini potensi yang begitu besar ya anugerahkan Allah kepada kamu, sedikit di antara kamu yang bersyukur. Ada di antara kamu yang punya mata tapi tidak melihat. Ada yang punya telinga tapi tidak mendengar. Ada yang punya pikiran tapi tidak berpikir. Sedikit yang bersyukur. Nah, apa arti syukur itu? Syukur itu adalah menggunakan anugerah pemberian, menggunakannya sesuai dengan tujuan yang memberi. Saya beri contoh. Saya diberi orang pici. Saya mau bersyukur, bagaimana caranya? Saya harus pakai pici ini. Kalau saya pakai untuk gosok sepatu, saya pakai juga. Tapi itu bukan namanya bersyukur. Nah, Allah menganugerahkan Anda mata. Untuk apa itu? Melihat yang apa? Ah, yang baik. Bagus tuh. Menganugerahkan itu namanya Anda bersyukur. Sedikit di antara kamu yang bersyukur. Kita sekian banyak itu di antara kita yang dia gunakan telinganya untuk macam-macam ya, kita tidak bisa sebut. Allah mengecam mereka itu. Katanya mahasiswa ada yang menggunakan telinganya cuma setengah-setengah, menggunakan matanya setengah-setengah. Ya bagaimana mau pandai? Alat untuk memperoleh pengetahuan adalah ini. Baru terakhir dinyatakannya, dialah alladzi zara'akum, yang memperbanyak kamu, mengembangbiakkan kamu di bumi ini, tapi yakinlah hanya kepadanya kamu akan kembali kelak di hari kemudian. Itu peringatan Tuhan dalam ayat kita ini. Baik, demikian tadi penjelasan dari Bapak Quraish Shihab. Kita akan lebih jauh membahas mengenai surah Al-Mulk, yaitu dari ayat 19 hingga 24. Tapi sebelumnya kita rehat sebentar sambil menikmati iringan lagu dari Bimbo berikut ini. Tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak berzakat, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Semoga kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Semoga kita menjauh dari sifat sedemikian. Beramal tapi kurang ikhlas, berjanji tapi suka lupa, berkunjing hampir tiap hari, berkata sering menyakitkan. Bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak berzakat, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Semoga kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Semoga kita menjauh dari sifat sedemikian. Beramal tapi kurang ikhlas, berjanji tapi suka lupa, bergunjing hampir tiap hari, berkata sering menyakitkan, bermata tapi tak melihat, bermata tapi tak melihat. Dalam tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarok, masih bersama Bapak Quraish Shihab, dan tadi kita sudah selesai membahas ayat 19 hingga 24 dari surah Al-Mulk. Saatnya Pak Quraish kita menerima beberapa penanya, dimulai dari Mbak Cece Kirani, silahkan Mbak Cece. Terima kasih Mbak Mutia. Saya ingin menanyakan surat Al-Mulk ayat 23 ini, apakah seorang yang bisa dikatakan kufur nikmat termasuk di dalamnya, Pak? Ya, terima kasih. Iya, jelas ya bahwa seorang yang dianugerahi sesuatu oleh siapapun kemudian mengabaikan anugerah itu, menggunakannya bukan pada tempatnya, itu berarti mengabaikan, menutupi nikmat itu. Ada orang yang kufur nikmat kepada Tuhan, ada orang yang kufur nikmat kepada Rasul, tidak mau mengucapkan selawat, terima kasih. Ada orang yang kufur nikmat kepada sesama manusia. Kata Nabi, banyak perempuan yang kufur nikmat pada suaminya. Nah, tentu bisa banyak juga laki-laki yang kufur nikmat pada istrinya. Semua itu buruk. Bukanlah orang yang beradab yang tidak tahu berterima kasih. Itu namanya kufur nikmat. Jadi jelas itu kufur nikmat. Baik, penanya berikutnya Mas Edi Junaini, silahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Quraish. Dalam surat Al-Mulk ini, ternyata dalam ayat 23 saya tergelitik dengan istilah yang digunakan Al-Quran, Al-Absor. Karena dalam konteks masyarakat yang majemuk, Islam betul-betul bisa memberikan solusi alternatif sebagai agama yang moderat, yang bisa menerima berbagai pandangan, sudut pandang, perspektif dalam konteks masyarakat yang berbeda ras, kultur, agama, dan sebagainya. Apakah ini memang sangat-sangat berhubungan, Pak Quraish? Oh iya, jelas sekali ya bahwa perbedaan itu tidak selalu buruk. Bahkan perbedaan itu bisa membawa rahmat. Keanekaragaman itu seringkali kita perlukan. Nah, kita tidak bisa menjadikan semua orang sependapat. Karena itu agama ini mengajarkan seperti dengan falsafah negara kita, kita berbineka tunggal ika. Kita berbeda-beda, tetapi kita harus mampu memberi toleransi kepada siapa yang berbeda dengan kita, tanpa kita harus mengorbankan akidah kita. Saya kira itu. Ini yang dimaksud oleh ayat ini, bahwa orang itu berbeda-beda. Itu sebabnya jalan yang digambarkan oleh agama ini adalah sirat, jalan yang lebar. Yang mau jalan di situ boleh, yang mau jalan di sini boleh. Semua jalan direstuinya selama jalan itu jalan kedamaian. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulassalam wa yahdihim ila siratin mustaqim. Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada hamba-hamba Allah ke jalan-jalan kecil yang beraneka ragam tetapi disertai dengan kedamaian. Jalan kecil masing-masing ini akan mengantar kita ke jalan tol, ke jalan as-siratal mustaqim. Jadi harus kita akui keragaman, perbedaan itu. Saya kira memang itu antara lain yang dimaksud dengan al-absar ini. Baik. Baik, Mas Wahyu Widayana langsung silakan. Terima kasih Bang Mutia. Yang saya tanyakan di sini dalam masyarakat kita ya, misalkan para ilmuwan seharusnya kan keadaannya ketika mereka mengetahui begitu teraturnya alam semesta ini, itu seharusnya mengantarkan mereka kepada beriman atau tambah kuat keimanannya. Tetapi dalam realitasnya banyak sekali ilmuwan yang justru malah ateis atau tidak beriman. Nah, ini mungkin ada suatu hal yang salah gitu. Yang saya tanyakan kepada Pak Kudas di sini, sebenarnya landasan apa yang sebaiknya kita berikan kepada generasi muda atau misalkan tuntunan dari Rasulullah SAW sehingga bisa memendung dari itu semua gitu. Atau ada kurikulum pendidikan yang harus dirubah atau bagaimana misalnya. Terima kasih. Kesulitan kita atau kesalahan itu terjadi karena kita menganggap ilmu itu hanya berkaitan dengan produk akal. Ilmu itu haruslah gabungan dari produk akal dan produk kalbu. Produk akal itulah yang menghasilkan ilmu, setengah ilmu. Produk kalbu itu yang menghasilkan iman yang bisa mengukuhkan akal. Ilmu berbeda dengan iman, dua-duanya kita perlukan. Ilmu mempercepat Anda sampai ke tujuan, tetapi iman menentukan arah yang Anda tuju. Ilmu itu seperti air telaga, tetapi kelihatan dasarnya bisa keruh. Iman itu seperti air bah, suaranya gemuruh tetapi selalu jernih. Karena itu orang yang berilmu bisa keruh pikirannya, tapi orang yang beriman tidak pernah keruh hatinya. Karena itu tadi, ilmu itu mengantar seseorang terpelihara dari bencana duniawi, tapi iman itu mengantar seseorang terpelihara dari bencana ukhrawi. Ilmu itu hiasan lahir, iman itu hiasan batin. Mudah orang mengubah ilmunya, tapi tidak mudah orang mengubah imannya. Beda. Nah, ini harus menyatu. Karena itu dalam Islam, ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tanpa buah. Nah, yang kita alami sekarang ini ilmu yang begitu. Iya kan? Saya kira itu. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Ada ayat yang menyatakan apabila kita bersyukur akan diberi tambahan. Bagaimana hakikat bersyukur yang sebenarnya? Sebagai misalnya, bila seseorang memperoleh jabatan baru lalu menyelenggarakan misalnya makan-makan, apakah itu berarti akan mendapat tambahan jabatan? Atau bagaimana? Mohon dijelaskan Pak Kurais. Sebenarnya kalau kita mau lihat, syukur itu ada tiga hal yang harus terpenuhi dari untuk lahirnya syukur yang sempurna. Yang pertama, kesadaran di dalam hati bahwa saya memperoleh anugerah. Kalau Anda tidak sadar bahwa itu anugerah, Anda tidak bersyukur. Saya kasih Anda sesuatu yang remeh, mau bersyukur atau tidak? Remeh kok, gak perlu terima kasih. Harus kesadaran di dalam hati yang mengantar Anda berkata, saya menerima sesuatu yang sempurna. Kesadaran ini melontarkan ucapan terima kasih. Jadi kalau mengucapkan terima kasih tanpa disertai kesadaran bahwa ini bagus, itu bukan syukur. Ah, terima kasih kalau dalam bahasa agama alhamdulillah. Terima kasih ini, itu proses yang kedua, itulah yang melahirkan tindakan, yakni menggunakan apa yang dianugerahkan itu sesuai pesan pemberinya. Ya kan? Itu baru syukur namanya. Tanpa ketiga hal ini bukan syukur. Kalau sekedar mengucapkan terima kasih bukan syukur. Sekedar di dalam hati, disimpan dalam hati tanpa terucapkan bukan syukur. Nah, karena kita menggunakan ini untuk sesuai tujuannya, disitulah maka dia bertambah. Itu sebabnya la in syakartum la azidannakum. Saya kira itu. Mungkin sebagai penutup, Pak Qurais bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Iya, mungkin kita akan berkata begini. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita bacakan ini, mengemukakan fenomena alam, menyangkut burung ya. Tujuannya agar kita mempelajari bagaimana keadaan burung itu, bagaimana dia bisa terbang, bagaimana kuasa Allah mengaturnya. Kita mungkin bisa mempelajari bagaimana sifat-sifat burung, lihat itu merpati, bagaimana harmonisnya dia dengan pasangannya. Sampai mengeram pun, merpati itu gantian jantannya dan betinanya mengeram. Harmonis. Bagaimana dia itu, bagaimana burung itu berupaya keluar pagi hari, cari rezeki, lapar, tapi dia berusaha kembali kenyang. Itu semuanya pelajaran yang bisa kita tarik dari ayat ini. Dan orang yang mengabaikan itu berarti dia tidak menggunakan potensi yang dianugerahkan Allah kepadanya. Saya kira itu sebagian kesimpulannya. Baik, Pak Qurais Shihab, terima kasih. Juga tamu-tamu kita, Mbak Cici Kirani, Mas Edi Junaidi, Mas Wahyu, dan ibu-ibu dari pengajian Radhatul Mutakin Kota Sukabumi, terima kasih juga sudah hadir hari ini. Dan pemirsa, memang sebuah ironi Allah menciptakan manusia dengan segala kelengkapan panca indera dan juga hati. Namun hanya sedikit dari kita yang mensyukurinya. Sayang sekali waktu juga yang membatasi kita dalam pertemuan hari ini. Demikian rangkaian acara kita dan saya Mutia Hafid bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak berzakat, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Semoga kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Semoga kita menjauh dari sifat sedemikian.